ini yang selalu terjadi. Perbedaan emosi diri tiada terkendali. Yang bila tiada takkan bersatu, jangan ada dendam dan benci tersimpan di hati. Biarkanlah cinta kita, biarkanlah tetap ada, biarkan berlalu. Simpan di hati. Love you.